بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang dihafal tiga ya nah tiga ya apa dua? Oh satu. Pendek-pendek itu mas. Sehat insya Allah. Yang di depan saya sampai ke belakang menghafal. Ya Allah. Sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan. Sebelah kiri. Yang di halaman. Lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة التكبير في كل رفع وخفض بالتكبير yakni ucapan Allahu Akbar fi kulli raf'in wa khafdin pada tiap-tiap naik dan turun dari gerakan salat. Raf'un itu naik, khafdun itu turun. Bab bertakbir pada setiap naik turun dalam gerakan-gerakan salat. Yang namanya takbir ucapan Allahu Akbar. Bukan angkat tangan. Ini perlu saya tanbih. Dikarenakan kalau orang Indonesia dalam bab sholat mengatakan takbir. Ucapan Allahu Akbar tapi tangannya ikut naik. Yang namanya takbir hanya ucapan Allahu Akbar. Adapun angkat tangan namanya raf'ul yadain. Difahami? Yang dibahas sekarang adalah ucapan takbir. Ucapan takbir Allahu Akbar pada setiap gerakan naik dan gerakan turun dalam sholat. Ini perkara yang dianjurkan dalam syariat. Tayyib, takbir ini ada yang merupakan rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Kemudian takbir ini ada yang hukumnya wajib, namanya takbiratul intiqal. Takbir pada perpindahan gerakan dalam sholat. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar ruku, sujud, jadi duduk. Takbir-takbir tersebut dinamakan dengan takbiratul intiqal. Takbir perpindahan gerakan sholat. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Untuk imam, untuk makmum. Sehingga semuanya wajib membaca takbir. Tidak cukup dengan imam yang membaca takbir. Semuanya. Baik sholat jahriyah atau sirriyah. Barakallahu fikum. Dari pembahasan ini, nanti akan disebutkan riwayatnya insyaAllah. Diangkat pembahasan oleh para ulama. Ketika ada seorang imam yang membaca ayat sajdah dan dia ingin melakukan sujud tilawah, apakah ketika sujud dia bertakbir Allahu Akbar sujud tilawah, dan ketika bangkit dari sujud juga bertakbir Allahu Akbar berdiri lagi, ataukah tanpa takbir? Ataukah tanpa takbir? Tentang pembahasan sujud tilawah pada sholat. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama terkait dengan masalah itu. Pendapat yang pertama menyatakan tidak membaca takbir. Begitu selesai membaca ayat sajdah, langsung sujud tanpa takbir meskipun dalam sholat. Ini pendapat sejumlah ulama. Ulama sekarang yang merajihkannya Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tamamul Minnah. Dia mengatakan yang disunnahkan, yang disyariatkan tanpa takbir, langsung sujud. Selesai sujud langsung berdiri dan meneruskan bacaan kalau masih ada, atau berdiri kemudian takbir untuk rukuk. Alasan beliau ialah barakallahu fikum dikarenakan hadis yang menjelaskan takbir ketika sujud tilawah dhaif. Hadis yang menjelaskan tentang bertakbir untuk sujud tilawah dhaif. Karena dhaif maka enggak diamalkan. Sehingga prakteknya langsung sujud, langsung berdiri dengan tanpa takbir. Pendapat yang kedua, bertakbir, tetap membaca takbir Allahu Akbar untuk sujud tilawah, Allahu Akbar untuk bangkit dari sujud berdiri. Secara periwayatan hadisnya dhaif. Namun pendapat yang kedua ini mengamalkan hadis yang nanti kita baca dalam riwayat ini. Sebab disebutkan dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW membaca Allahu Akbar setiap kali turun dan membaca Allahu Akbar setiap kali naik. Setiap kali naik. Bertakbir ketika turun, ketika naik, ketika berdiri, ketika duduk. Berhujjah dengan hadis yang nanti kita baca dalam buku ini. Ini pendapat kebanyakan para ulama kita. Di antara yang merojihkannya di zaman sekarang, Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Nah, hadza atau hadza, dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Nah, yang mengamalkan pendapat kedua, dia bertakbir untuk sujud tilawah, labas. Dia berhujjah dengan keumuman hadis ini. Yang tidak mengamalkannya, ya labas. Khilafnya para ulama, antum merujukkan yang mana, antum amalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Cuma yang tidak menggunakan takbir, maka para makmumnya yang tidak melihat imam harus paham ini ayat sajdah. Imamnya sujud. Kalau enggak paham dan enggak kelihatan, ya enggak sujud. Mungkin bagian depan sujud semuanya. Yang lantai atas enggak tahu. Barakallahu fiik. Nah, bagi yang mengamalkan dengan takbir pun juga demikian. Allahu Akbar. Harus tahu dia takbir untuk sujud tilawah. Bukan takbir untuk rukuk. Sehingga harus tahu tempat-tempat ayat sajdahnya. Supaya dipahami imam ini sujud tilawah atau tidak. Barakallahu fikum. Yang sering terjadi kesalahpahaman. Ya di Mekah, dikarenakan jauhnya banyaknya para jamaahnya, imamnya sangat jauh di depan Ka'bah sana, makmumnya berada di gedung-gedung yang begitu luas pelebarannya, yang mengerti itu ayat sajdah sujud, yang gak mengerti bingung. Barakallahu fikum. Sehingga ya terkadang lihat depannya, ketika depannya sujud, ikut sujud. Berarti lagi membaca ayat sajdah dan sedang melaksanakan sujud tilawah. Ada kalanya ada yang teriak, dikarenakan dia belum masuk ke dalam shaf. Allahu Akbar, dikiranya ruku. Padahal sujud tilawah, ada yang teriak, sujud. Gitu. Yang enggak ikut dalam rokaat tadi, hanya sujud semuanya. Itu sering terjadi di sana, barakallahu fikum. Yang terakhir kemarin, cuma subuh kemarin, begitu, imamnya membaca ayat sajdah, sajdah, pas berhenti di ayat sajdahnya, Allahu Akbar, takbir, jangan mengamalkan dengan takbir. sebagian rukuk, yang lainnya ngerti, langsung sujud. Ya sudah, ada yang begitu imamnya Allahu Akbar berdiri semua. Tahu baca lagi. Hayr insyaallah. Ala kulli hal harus tahu bacaan imam. Ini ayat sajdah atau bukan? Barakallahu fikum. Tapi kalau masjidnya kecil kayak punya antum ini enggak ada masalah. Ya, hatta imamnya enggak mengamalkan dengan takbir, langsung sujud kelihatan. Sujud semua kecuali yang lantai atas. Barakallahu fikum. Khair insyaallah. Difahami insyaallah ya. Nah, untuk bacaan takbir pada kasus sujud tilawah dalam salat, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi ada takbir yang hukumnya rukun dalam sholat. Apa itu? Takbir ihram. Ada takbir yang dihukumi wajib dalam sholat. Namanya takbir intiqal. Ada takbir yang dihukumi sunnah. Apa itu? Takbir ketika selesai membaca ayat sajadah dan hendak sujud tilawah. Barakallahu fikum. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pakai takbir. Ada yang mengatakan tanpa takbir. Sehingga yang bertakbir, dia mengamalkan sunnah di situ. Argumentasinya hadis yang kita baca, yang akan kita baca insyaallah ta'ala. Baik. Kita baca riwayatnya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج حجاج yang meriwayatkan dari ابن جريج ialah حجاج ابن محمد المصيصي. Hajjaj ibnu Muhammad al-Masyusi. Qala ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Azim ibn Jurayj. Qala anbana Amr ibn Yahya an Muhammad bin Yahya bin Hibban. Annahu sala Abdullah ibn Umar. Bahwasanya Muhammad bin Yahya pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Abdullah bin Umar, faqala Allahu akbar kullama wada. Rasul membaca Allahu akbar, takbir, kullama wada, mana kala setiap kali beliau turun. Wada'a, turun dari sebuah gerakan. Dari mulai berdiri ke rukuk. Itu wada'a. Dari berdiri ke sujud. Wada'a. Dari duduk antara dua sujud, duduk ke sujud. Wada'a. Setiap kali belum meletakkan kepalanya, bertakbir. Allahu Akbar kullama rafa', dan beliau membaca Allahu Akbar takbir setiap kali naik dari rukuk, bukan rukuk ya, ini i'tidal, dari sujud ke duduk, dari duduk ke rakaat yang berikutnya bertakbir juga. Thumma yaqul, Rabbi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi an yamini. Salam dari ke arah sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi an yasari. Sebelah kiri. Terkait dengan masalah salam. Yang umum yang masyhur di dalam sholat. Itu dua kali salam. Yang pertama menengok ke arah sebelah kanan. Yang kedua menengok ke sebelah kiri. Ini yang masyhur yang diamalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku untuk semua salat. Yang fardu, yang sunnah, Jumatan, semua salat salamnya dua kali, sebelah kanan, sebelah kiri. Untuk salat jenazah ini ada salah satu praktek di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sholat jenazah hanya satu kali salam, sedikit nengok ke arah sebelah kanan. Jadi gak sampai pol nengok sebelah kanan. Tapi miring sedikit ke sebelah kanan, mengucapkan Assalamualaikum. Hanya mengatakan Assalamualaikum. Ini riwayatnya pada sholat jenazah. Pada sholat jenazah. Sebagian ulama berpendapat riwayat ini juga diamalkan untuk yang fardu atau yang lainnya. sehingga diperbolehkan sesekali salam cuma satu kali salam dengan menengok sedikit ke arah sebelah kanan dan hanya mengatakan assalamualaikum. Di prakteknya sedikit assalamualaikum, selesai. Ini ada yang membolehkan demikian, tapi secara periwayatan itu para salat jenazah. Bicara afdal, apalagi ketika kita dengan masyarakat, amalkan yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, dan memang itu yang masyhur dalam sunnah, itu yang masyhur di tengah-tengah para ulama. Salam dua kali. Jadi yang jenazah bisa satu kali, barakallahu fikum. Di Haramain, salat jenazah, anda perhatikan, itu salamnya cuma sekali. Jenazah, cuma sekali. Assalamualaikum. Baca assalamualaikum. Hakala. Ya. Terkait dengan bacaan salamnya, ada beberapa kaifiah yang disebutkan dalam periwayatan hadis. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, sebelah kanan membaca assalamualaikum warahmatullah, sebelah kiri assalamualaikum warahmatullah. Dan ini yang masyhur dilaksanakan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Difahami ya? Ini yang masyhur. Ada beberapa lagi kaifiah yang lain yang disebutkan dalam periwayatan bisa diamalkan terkadang ini selama ada sunnahnya dan ada periwayatannya. Barakallahu fikum. طيب هذا واضح. قال رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح على شرط البخاري. قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضح بن عبد الله اليشكري والضح بن عبد الله اليشكري عن عبد الله بن عصم قال دي بركات سئل أنس ابن مالك عن التكبير في الصلاة. أنس بن مالك ditanya tentang takbir dalam salat. فقال ابن mengatakan يكبر إذا ركع. Dia membaca takbir ketika ruku. وإذا سجد ketika sujud. وإذا رفع رأسه من السجود ketika mengangkat kepala dari sujud. Wa idza qama dan ketika berdiri min raka'atain dari dua rakaat. Ketika rukuk, ketika sujud, ketika berdiri dari sujud, ketika sujud dan ketika naik ke rakaat yang berikutnya. Faqala Hutaim, maka berkata Hutaim kepada dia, "Amman tahfadhu hadza?" Dari siapa engkau? Indakum Hutaim ya, bukan Hakim kan? Hutaim pakai tak? Tayyib. Amman tahfadhu hadha, dari siapa kau menghafalkan hadis ini? Faqala berkata Anas bin Malik anin Nabi SAW, wa Abi Bakar wa Umar, thumma sakat. Dari Nabi kita Muhammad SAW, dari Abu Bakar, dan dari Umar, semoga Allah meridhai keduanya, thumma sakat. Lalu beliau diam. Faqala Khutaim, berkata Khutaim kepada dia, wa Utsman, dan juga Utsman juga, qala wa Utsman, Utsman juga. Qala Syekh rahimahullah taala, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Ini hadis menerangkan rincian kapan takbirnya. Jelas ya? Ketika ruku, ketika sujud, ketika angkat kepala dari sujud duduk, dan ketika menuju ke rakaat yang berikutnya. Jangan lupa ketika mengawali sholat. Namanya takbiratul ihram. Ada pun yang dibawakan di sini namanya takbir intiqal namanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala imamu Ahmad rahimahullahu haddathana Affan. Affan bin Muslim as-Saffar. Qala haddatsana Abu Awanah, yang di atas, Wadhah bin Abdillah al-Ashkuri. Qala haddatsana Abdul Rahman al-Asam. Qala su'ila Anas an at-takbir fi as-salati wa ana asma'. Anas bin Malik tanya tentang takbir dalam salat dan saya mendengar. Ada yang tanya, dia mendengar. Faqala berkata Anas bin Malik, yukabbiru idha rafa'a wa idha sajada wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujudi wa idha qama bainar raq'atain. Takbir ketika mengangkat, takbir ketika sujud, takbir ketika mengangkat kepala dari sujud, dan ketika bangkit di antara dua rakaat. Qala faqalahu Hakim. Kata indakum Hakim. Hakim. Bukan Hotem lagi. Amman tahfadu hadha. Dari siapa kamu menghafal ini? Qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar. Wa Umar summa sakat. Faqalahu Hakim wa Uthman. Qala wa Uthman. Qala Syekh rahimahullah ta'ala. Hadha hadithun sahih. Ala syarti Muslim. Sama dengan di atas. Yang membedakan nama yang bertanya kepada Anas bin Malik. Ini dicek ya, Ikhwan. Hutaim ataukah Hakim? Ada keterangan situ? Di bawahnya? Tidak ada. Hey, insyaAllah. Ima orangnya lain. Wa ima namanya Hutaim kadang dipanggil Hakim. Hey, insyaAllah. وقال ابن احمد رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين ابو نعيم nama lengkapnya Fadl ibn Amr ibn Hammad مشهور dengan Fadl ibn Dukain حدثنا سفيان والثوري سفيان الثوري سفيان ابن سعيد الثوري عن عبد الرحمن ابن العصم قال سمعت أنسا يقول aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar Utsman yutimmuna at-takbira idza rafa'u wa idza wada'u. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, semua kalau meridhai mereka semua, yutimuna takbir. Mereka menyempurnakan takbir. Membaca Allahu Akbar. Sempurna. Jangan Allah. Ujungnya enggak ada. Sering dengar orang baca kayak gitu caranya. Itu enggak sempurna. Yang betul yutimun. Menyempurnakan takbirnya. Allahu Akbar. Hadza huwa. Idza rafa'u ketika mengangkat, wa idza wada'u dan ketika turun, ketika naik turun. Jadi yang sunnah ketika baca takbir yang sempurna, yang jelas, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar. Sudah dengar enggak? Nah ya, itu kurang sempurna itu meskipun dia membaca Akbar di akhirnya. Yang diperjelas Allahu Akbar, Allahu Akbar, hakat. Maka dipertegas dengan kata-kata yutimun, menyempurnakan takbir ketika mengangkat dan ketika turun. Terakhir. Wa qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah. Qala akhbarana Abu al-Ahwas, an Abi Ishaq. Anad Rahman ibn al-Aswad an Al-Qamah. An Abdullah bin Mas'udin qal. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin. Qal wa Abu Bakar wa Umar. Dahulu Rasulullah SAW bertakbir pada tiap khafdin, tiap kali merendah, turun, waraf'in ketika naik, waqiyamin ketika berdiri, waqu'udin dan ketika duduk. Wa Abu Bakar wa Umar juga dilakukan oleh Abu Bakar wa Umar. Sehingga ini sunnah yang masyhurah di kalangan para salaf, terutama di kalangan para sahabah. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini alhamdulillah ta'ala masyhur di kalangan kaum muslimin sampai hari ini. Ya. Ini disyukuri termasuk syiar Islam yang diamalkan sampai hari ini bertakbir. Setiap kali gerakan bertakbir. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Hadithu Abdullah bin Mas'ud hadithun hasan sahih. Qala Abu Abdurrahman Mughri bin Hadi rahimahullah. Hadha hadithun sahihun ala syarti syaykhain. Intaha. Kita membaca tiga hadis. Yang pertama hadisnya Abdullah bin Umar, yang kedua hadisnya Anas bin Malik, yang ketiga hadisnya Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Yang antum hafal yang mana? Yang terakhir. Hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Wal masalah wadiha, cukup jelas pembahasannya. Barakallahu fikum. Nah, Allah a'lam bishawab. Adapun yang berikutnya akan kita kaji insyaallah pada kesempatan berikutnya. Bisa dijelaskan terkait sujud syukur. Sujud syukur itu sujud apabila mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat besar untuk dirinya. Baik secara pribadi atau untuk kaum muslimin secara umum. Atau dia terhindarkan dari suatu mara bahaya yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Baik terkait dengan dirinya atau terkait dengan muslimin secara umum. Baik. Dan langsung sujud. Begitu mendapatkan nikmat tadi, langsung Allahu Akbar sujud. Tidak ada persyaratan harus menghadap ke arah kiblat atau berwudu terlebih dahulu. Langsung otomatis. Jadi kalau dia posisi sudah berwudu dan bisa menghadap ke arah kiblat, itu afdal saja. Langsung sujud. Tidak ada bacaan apapun atau bacaan khusus yang dia baca ketika sujud. Dia paling sujud dan dia bertahmid memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Nah, dan itu masing-masing orang mendapatkan sebuah nikmat besar pada keadaannya masing-masing. Bagi seseorang itu perkara yang biasa. Tapi bagi si fulan atau si alan ini luar biasa. Bagi dia sujud syukur. Bagi yang lain tidak. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu yang syar'i. Prakteknya adalah ketika para sahabah, semoga Allah meridhai mereka, bersama dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, mereka berhasil menaklukkan kaum Khawarij pada perang Nahrawan. Dan berhasil menemukan sosok laki-laki yang disebutkan Rasul dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW ketika membicarakan kaum Khawarij menyebutkan satu orang dengan ciri-ciri khusus. Hanya begini, begini, begini, begini, begini. Itu dicari. Ketika selesai perang Nahrawan, mereka terbunuh. Khalifah Ali memerintahkan kaum muslimin untuk mencari orang itu. Cari. Cari. Mayat yang bersangkutan dicari. ketemu ditumpukan mayat. Jadi di yang dibongkari mayat yang ada, ketemu di bawah itu. Persis seperti yang disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Fa kharru sujada. Mereka langsung sujud syukur. Sujud syukur. Itu hadisnya hasan, dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Shahihah, dan itu sebagai argumentasi para ulama kita untuk mensyariatkan sujud syukur atas sebuah nikmat yang sangat besar yang didapatkan seorang atau muslimin secara umum, atau ketika terhindarkan dari mara bahaya yang sangat besar atau yang mengerikan, baik secara individu atau muslimin secara umum, barakallahu fikum. Dan tidak diperbolehkan mempermainkan sujud syukur, apalagi itu hal-hal yang justru mungkar adalah ya justru. Ini termasuk pelecehan sujud barakallahu fikum. Mungkin enggak di zaman sekarang ini? Mungkin aja zaman sekarang banyak orang sawak. Ya apa? Sudah masang togel bertahun-tahun lamanya. Nomor iki gak cocok, nomor iki gak cocok. Bertahun-tahun lamanya. Tahu togel ya? Totoan-totoan orang judi pakai nomor itu ya. Tapi dia masya Allah. Ya masya Allahnya ala syarab, bukan masya Allah. Baik. Luar biasa, dia tabah, sabar bertahun-tahun. Sampai pas dapat ketika itu nomornya keluar 1 miliar. Allahu Akbar, syukur. Ada kemungkaran ala mungkar ini. Ini sudah kemungkaran melecehkan sujudnya lagi. Adalah ya Yesus. Allahul Musta'an. Di zaman sekarang banyak penerapan yang salah. Allahul Musta'an. Apabila suami istri berjamaah, maka laki-laki di depan, yang putih di belakang. Tidak sejajar. Barakallahu fiik. Ya. Oleh-oleh standar. Khair insyaallah, alhamdulillah. Ya Allah, Allah yarham. Alhamdulillah. Apakah sempat berziarah ke makam Syu'ab al-Jabi? Alhamdulillah, kondisinya ketika saya ada di sana, Allah beri kemudahan bisa mensolatkan jenazahnya Syekh di Masjid Nabawi dan bisa ikut memakamkan jenazah beliau di Baqi. Alhamdulillah. Rahimahullah ta'ala ghafarlah. Apakah boleh menggabungkan tasbih, tahmid, takbir jadi satu ketika zikir setelah sholat? Ini salah satu kaifiyah yang disebutkan oleh para fuqaha dalam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Salah satu kaifiyah, barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup apa lanjut? Kenapa kok cukup? Oh, terus. Khair insyaAllah. Nah, ikhwan. Kalau saya minta cukup. Ini sekedar tombok kangen sama antum ini. Rindu sama antum. Jadi meskipun kondisinya... masih agak batuk-batuk, paling tidak sudah ketemu sama antum, sudah terobati rindunya kan gitu. Ana rindu antum. Nah, antum sama saya pandang, enggak tahu saya. Hari insyaallah. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.